Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada, ikhwan akhwatillah yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, kami Fatih Ahmad masih menemani kebersamaan Anda di program acara dialog ataupun penyampaian informasi pada siang hari ini di Radio Al-Fatah Streaming. Dan pada kesempatan kali ini kami mengundang tamu kita yang mulia, di mana beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Ibnul Qayyim. Beliau merupakan sekretaris dari Institut Pertanian Bogor. Dan tentunya beliau sudah hadir di studio bersama kami. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Pak Dokter? Alhamdulillah, lakulihal. Senang bisa berada di Al-Fatah dan lebih-lebih pada kesempatan Pak siang ini di Radio Al-Fatah. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, tentu beliau, Bapak Dr. Insinyur Ibnul Qayyim, akan memaparkan dari tujuan beliau hadir ke Pondok Pesantren Sufah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Lampung ini, tentunya berkaitan dengan sosialisasi IPD di Pondok Pesantren Sufah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah Lampung. Kepada Bapak Dr. Insinyur Ibnul Qayyim, kami persilakan. Terima kasih pendengar Radio Al-Fatah yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sekarang saya berbahagia sekali bisa mampir, bisa berkunjung ke Pesantren Sufah Hizbullah Madrasah Al-Fatah. Kami tujuannya adalah ingin menyampaikan program terutama terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor. Lebih-lebih pada program apa yang disebut dengan beasiswa utusan daerah. Pada saat yang sama saya adalah ketua tim beasiswa utusan daerah IPB. Kami mempunyai kerjasama, salah satunya adalah dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, memberikan kesempatan kepada putra dan putri pesantren, madrasah aliyah maupun SMA di lingkungan pesantren yang berprestasi. Namanya adalah beasiswa santri berprestasi untuk masuk ke perguruan tinggi umum, termasuk di dalamnya Institut Pertanian Bogor. Saat tahun yang lalu sempat terputus beasiswa ini untuk S1, tetapi diplomanya tetap ada. Jadi ini tahun ke-8 yang kita terima calon mahasiswa IPB yang berasal dari lingkungan pondok pesantren. Mengapa pondok pesantren? Itu pertanyaan. Tetapi adalah yang ingin kita jawab, pondok pesantren mempunyai potensi yang sangat besar, tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai kekayaan alam juga, sumber daya yang dimiliki, beberapa pondok mempunyai kebun, sawah, tambak, hutan, laut, bahkan beberapa usaha koperasi, dan juga siswa-siswanya, 8 tahun telah kami pelajari, mampu berprestasi dengan baik di IPB, bersaing dengan seluruh SMA dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Dengan demikian kami mempunyai kepercayaan bahwa putra putri pesantren pun jika diberi kesempatan mempunyai kesempatan untuk belajar akan mampu berprestasi dengan baik. Kami telah mencatat beberapa putra pesantren yang menjadi mahasiswa kami di IPB, bahkan pada forum-forum internasional, seminar-seminar internasional, pertukaran mahasiswa dengan negara-negara lain, itu bisa berlangsung dengan baik. Dan itu menunjukkan bahwa prestasi dari pesantren itu adalah sesuatu yang layak dibanggakan dan layak diberi kesempatan. Saya kira itu yang utama, Pak. Jadi para pendengar Radio Al-Fatah kami sampaikan, tadi kami berbicara juga dengan calon mahasiswa dari Madrasah Aliyah, ada yang kelas 12, 11, dan 10, dengan harapan mereka berprestasi. Ada permasalahan besar di bangsa ini, terutama di dalam penanganan sumber daya alam, pertanian, dan juga pertanian dalam arti luas, kelautan, kehutanan, peternakan, kedokteran hewan, termasuk di dalamnya adalah ekonomi dan sebagainya. Inilah kesempatan, tadi kesempatan begitu banyak antusiasme dari pelajar untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Harapan kami adalah bahwa mereka bisa masuk ke IPB dan bisa melanjutkan tradisi bahwa putra pesantren bisa berprestasi dengan baik di perguruan tinggi umum. Saya kira itu Pak yang paling utama pada kunjungan pertama kali pada hari ini. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Ibnul Qayyim yang baru saja memaparkan melalui Radio Al-Fatah ini. Semoga apa yang telah disampaikan baik secara langsung melalui sosialisasi pada anak-anak khususnya santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung ini akan berkelanjutan nanti untuk bisa di follow up, begitu Pak ya? Baik. Setelah tadi Bapak sampaikan sosialisasi ya tentang IPB bersama santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Fatah yang tentunya ini akan bisa berkelanjutan Pak ya. Nah, menurut Bapak, antusias pada santri-santriwati Al-Fatah Lampung sendiri setelah tadi disampaikan program-program dan sekaligus sosialisasinya, ini seperti apa Pak? Saya melihat bahwa mereka sangat tertarik, mengajukan banyak pertanyaan. Kita kan lihat kalau audiens itu berbicara dan menyampaikan tanggapan dari pancaran wajahnya, dari sikap tubuhnya, dari menyimak pembicaraan saja, saya perhatikan bahwa mereka sangat antusias. Dan mungkin banyak informasi baru yang bisa didapatkan pada pertemuan tadi. Kami titipkan juga kepada pimpinan pondok, pimpinan sekolah, beberapa informasi tambahan yang mungkin pada pertemuan tadi hanya pemicu saja, hanya trigger saja. Tetapi mereka bisa mendalami informasi tersebut. Dengan demikian, maka bahwa misi kami agar program-program ini bisa kami sampaikan, saya menganggap bahwa itu telah tercapai dengan baik dan disambut pula dengan baik. Ya, kira demikian. Ya. Nah, kemudian Pak Dokter ya, sosialisasi seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, ini sudah mencakup daerah-daerah atau provinsi mana saja Pak untuk IPB itu sendiri? Kita memang mempunyai program rutin untuk seluruh Indonesia, tetapi tentu saja ada keterbatasan-keterbatasan. Kami telah ke Kalimantan misalnya dengan beberapa pemerintah daerah, kemudian juga dengan beberapa perusahaan di Sulawesi, kemudian juga di Sumatera, serta di Nusa Tenggara, dan tentu saja juga yang banyak kantong-kantong pesantren seperti di Jawa Timur dan sebagainya. Ini telah kita jalankan secara rutin. Kami mendatangi potensi bahwa kalau dalam istilah kami, siapa tahu ada intan di dalam lumpur barangkali begitu. Ya, artinya potensi yang belum terasa, tetapi sangat potensial. Dan kalau kita asah, kita gosok barangkali, akan menjadi permata yang sangat benar. Baik Pak, salah satu dari beasiswa yang Bapak sampaikan adalah beasiswa utusan daerah, betul, BUD. Betul. Nah, apakah nantinya Pak, setelah ini bisa terlaksana kepada anak-anak, bisa masuk, bisa diterima ke IPB itu sendiri melalui beasiswa utusan daerah, apakah nanti ada keterkaitan tersendiri antara dengan pondok itu sendiri setelah anak atau mahasiswa itu selesai S1 bisa kembali ke daerahnya masing-masing, tapi apakah terikat dengan pondok itu sendiri ya aturannya? Baik, perjanjian setelah dia menyelesaikan studinya itu kita buat dengan apa yang kami sebut sebagai penyandang dana Pak. Jadi kalau pemerintah daerah biasanya mereka menyebutkan kewajiban untuk kembali ke daerahnya, untuk berbakti di daerahnya, untuk mengabdi di daerahnya, atau bahkan pada beberapa kasus, beberapa dinas mereka langsung menerima lulusan itu untuk mengisi formasi. Saya teringat salah satu dinas kehutanan di Kalimantan Timur sering menelpon saya, mana mahasiswa saya Pak, sudah saya siapkan pekerjaan, lah dia sedang penelitian, belum selesai. Itu untuk kasus Pemda. Perusahaan juga begitu. Misalnya ada perusahaan sawit, ada perusahaan tambang yang menangani limbah setelah tambang, kami punya juga jurusan atau prodi seperti itu, program studi. sehingga mereka setelah selesai beasiswa utusan daerah itu, mereka diwajibkan untuk membangun daerahnya. Itu ada di dalam kontrak yang dibuat dengan penyandang dana. Khusus untuk Kementerian Agama, Kementerian Agama mempunyai program apa yang disebut dengan masa pengabdian. Nah, ini adalah kewenangan Kementerian Agama bekerjasama dengan pondok dan juga terikat dengan siswanya atau mahasiswanya dan nanti akan menjadi alumni untuk mengabdi kembali kepada pesantrennya. Saya melihat contoh saja untuk pesantren yang di sini. Begitu besar potensinya, itu memerlukan tangan dan pengetahuan serta keterampilan, pengalaman, ilmu, dan teknologi yang sangat mungkin mereka kerjakan. Katakanlah misalnya sepanjang jalan kita melihat potensi perkebunan, kemudian juga mungkin pengembangan perikanan, termasuk juga teknologi, pertanian, kemudian dari sipil dan lingkungan, kemudian produksi untuk ternak dan sebagainya yang termasuk di dalamnya adalah produksi mikrobiologi atau biomasa yang mungkin untuk dilakukan. Saya mengambil contoh misalnya, alumni Kementerian Agama ini yang di Sulawesi Selatan saja contohnya Pak. Mereka bekerja dengan perusahaan Kala Group di sana untuk dimodali oleh perusahaan untuk menjalankan usaha-usaha yang akhirnya dimanfaatkan oleh pesantren dan masyarakat sekitar. Pesantren punya sumber daya, pesantren punya santri, mereka melakukan kerjasama ini. Tentu saja ada kreativitas dari alumni sendiri juga, sehingga program-program yang demikian bisa berjalan dengan baik. Di Bali misalnya tentang madu, di Sebatik di Kalimantan Timur untuk produksi kelautan, kemudian di Balai Karimun Riau dan sebagainya, banyak contoh. Dan harapannya juga termasuk di dalamnya untuk di pesantren Al-Fatah ini bisa juga dilakukan hal yang sejenis. Memang ada perjanjian yang seperti itu, Pak. Iya, baik, Pak. Karena keterbatasan waktu jualan ini, Pak, ya, mungkin dari paparan yang Bapak sampaikan, tentunya ini ada harapan ke depannya dengan kerjasama IPB sendiri dengan Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung ini, Pak. Nah, harapan ke depannya seperti apa, Pak? Ya, tentu saja kami berharap bahwa Pondok Pesantren Al-Fatah bisa mengirimkan siswa terbaiknya, mempunyai minat pada bidang pertanian dalam arti luas, tidak hanya bidang pertanian tertentu, tetapi termasuk bidang-bidang yang related, yang berhubungan dengan pertanian. Maka dengan demikian kerjasama itu kita bisa lanjutkan. Ada alumninya, ada ikatan batin antara IPB dengan Pondok Pesantren, dan ada kegiatan dampak ekonominya dan juga peningkatan sumber daya SDM. Saya kira membangun bangsa memang harus usaha panjang, tetapi salah satunya ini adalah kita lakukan, mudah-mudahan membawa berkah untuk semua, untuk IPB-nya termasuk juga untuk Al-Fatah-nya. Saya kira demikian, Pak. Iya, baik. Terakhir, Pak Dokter, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan melalui Radio Al-Fatah ini. Kami persilakan berkenaan dengan sosialisasi IPB di Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung ini. Pesan saya singkat, selamat bertemu dan menjadi mahasiswa IPB, berjuang untuk yang terbaik. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Ibnul Qayyim yang sudah menyempatkan waktunya ke Radio Al-Fatah untuk berbincang-bincang seputar sosialisasi IPB di Pondok Pesantren Al-Fatah Lampung. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi hubungan, menjalin hubungan kita lebih erat kembali atas kerjasamanya. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Dr. Insinyur Ibnul Qayyim. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kami dengan Bapak Dr. Insinyur Ibnul Qayyim di Radio Al-Fatah. Semoga ini menjadikan informasi buat para pendengar setia Radio Al-Fatah dimanapun Anda berada. Demikian, Fatih Ahmad, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.